Ladies and gentlemen, Dewi, Fabio, Indonesia tiene talento. Vámonos pa Colombia, papá. Let's go. Semana tangan atas, ayo bergoyang. Tangan ke kiri, plus tangan ke kanan. Goyang pinggungmu, ikuti ramas. Goyang, kiri, goyang. Semana tangan atas, ayo bergoyang. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Vamos a bailar, mamá, que no.